bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Bukan hanya bisa memberikan manfaat bagi dirinya, tapi dia mampu memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik. Khair isim tafdil. Manusia yang paling terbaik di sisi Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Dan ini adalah kebiasaan yang baik. Hendaknya seorang hamba menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat bagi saudaranya yang lain. Ini adalah kebiasaan yang baik. Maka itu orang yang berilmu, dia mulia di sisi Allah bukan karena banyaknya ilmu yang dia miliki, tapi dia akan menjadi mulia di sisi Allah ketika dengan ilmunya dia memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Pemilik harta, dia bukan mulia di sisi Allah karena banyaknya hartanya. Dia akan menjadi mulia di sisi Allah jika hartanya itu bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Pahamilah akan sabda Rasulullah ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Marilah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita dorong, kita didik diri kita untuk menjadi, mencari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Supaya kita bisa mati di atas kebiasaan yang baik. Di antaranya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Lalika'i rahimahullah menyebutkan sebuah kisah yang sangat menakjubkan dalam kitab beliau yang berjudul Sarhu Sunnah. Beliau menyebutkan sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang kisah seorang ulama yang sepakat ahlul hadis memberikan gelar kepadanya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin fil hadis. Sepakat. Dia adalah Amirul Mukminin. Tidak ada khilaf di kalangan ahlul hadis. Beliaulah yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim yang lebih masyhur dikenal dengan nama Al-Bukhari. Yang kata Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Al-Bukhari adalah bayi ajaib dari negeri Bukhara. Imam Al-Lalika'i menyebutkan sebuah kisah yang menakjubkan yang mungkin kita bisa mengambil banyak pelajaran dalam kisah ini. Kata Imam Al-Lalika'i rahimahullah, dulunya Imamul Bukhari di masa kecilnya dia diuji oleh Allah dengan kebutaan. Kata Imam Al-Lalika'i, diuji oleh Allah dengan kebutaan, dicabutnya nikmat melihat. Coba kita perhatikan, pikir begitu besarnya nikmat penglihatan, begitu mulianya nikmat penglihatan. Imam Al-Bukhari di masa kecilnya dicabut nikmat ini. Buta dia. Imam Al-Lalika'i melanjutkan. Suatu ketika sang ibu bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ibu dari Imam Al-Bukhari dalam mimpi tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan penglihatan anakmu. Akan mengembalikan penglihatan anakmu. Kata sang ibu, kenapa? Apa sebabnya? Kata Nabi Ibrahim, disebabkan karena terus-menerusnya kamu mendoakan anakmu. Perhatikan poin ini. Karena terus-menerusnya kamu mendoakan anakmu. Di pagi hari, sang ibu melihat anaknya Imamul Al-Bukhari kembali melihat. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Yang disebutkan oleh Imam Al-Likai. Coba perhatikan. Dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Likai dalam Sharhul Sunnah. Dalam Sharhul Sunnah. Bagaimana terangkatnya kebutaan pada mata seorang anak. Karena doa seorang ibu. Perhatikan poin ini. Karena doa seorang ibu. Banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Faedah yang pertama. Barang siapa yang kedua orang tuanya masih hidup. Atau salah satu dari keduanya. Maka hendaknya dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena banyak orang di alam kubur sana. Mereka minta dikembalikan di dunia. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hanya saja kematian telah memisahkan mereka. Ingat sidang jamaah. Orang tua kamu diciptakan oleh Allah hanya satu kali. Dan tidak akan mungkin dikembalikan untuk kedua kalinya. Siapa yang masih hidup kedua orang tuanya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang telah meninggal kedua orang tuanya, atau salah satu dari kedua orang tuanya, maka sungguh telah tertutup satu pintu kasih sayang Allah kepadamu. Saya ulangi. Kalau kamu tidak manfaatkan orang tua kamu selagi dia masih hidup. Kapan dia telah berada di bawah tanah yang sebelumnya berada di atas tanah. Kamu tidak manfaatkan ketika orang tuamu berada di atas tanah. Ketika orang tua kamu telah berada di bawah tanah. Tanah berada di atasnya. Maka ketahuilah kata para ulama. Satu pintu rahmat dan kasih sayang Allah kepadamu telah dicabut untukmu. Kata para ulama adalah doa. Orang tua. Doa yang pastinya dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salasun da'watun mustajabatun la syakka fihinna. Ada tiga doa yang tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan. Sudah digunakan kalimat mustajabatun, dikabulkan. Kuatkan lagi la syakka fihinna. Jangan kamu ragu terhadap doa ini. Di antaranya da'watul walid li waladih. Doa orang tua terhadap anaknya. Anda berhasil. Itu bukan karena kepintaran dan kehebatan Anda. Tapi karena doa orang tua Anda yang dikabulkan oleh Allah. Anda kaya. Bukan karena kehebatan Anda. Anda harus kembalikan. Karena doa orang tua kalian yang dikabulkan oleh Allah. Coba perhatikan kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Likai di atas. Kebutaan yang menimpa Imam Al-Bukhari di masa kecilnya. Karena doa sang ibu. Doa ibunya kepada anaknya. Menjadikan sang anak dengan izin Allah dikembalikan nikmat tersebut. Anak-anakku yang mondok, ingat-ingat kisah ini sebagai nasihat bagi kalian. Jangan kita lupa akan doa orang tua. Kalau orang tua kalian datang menjenguk kalian, yang pertama kalian pesan, Bu, Abi, Ummi, doakan saya. Ingat itu. Dan kalian lupa, ingatkan orang tua kalian. Doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang tua. Kalau memondokkan anaknya. Jangan hanya mengandalkan ustadznya. Akan keberhasilan anaknya. Anda punya kunci sukses dalam diri Anda. Yaitu doa. Anda harus banyak-banyak mendoakan anak Anda. Mana dalam kisah Imam Al-Bukhari. Saya rasa kesulitan yang dialami oleh anak Anda dalam belajar. Itu tidak sama dengan kesulitan yang menimpa Imam Al-Bukhari. Buta matanya. Kebodohan yang menimpa anak Anda ketika masuk di pondok pesantren. Tidak sesulit kesulitan yang dialami oleh Imam Al-Bukhari. tapi berkat doa sidang jamaah. Doa orang tua. Doa orang tua. Menjadikan mata Imam Al-Bukhari rahimahullah melihat. Sidang jamaah yang dirahmati bakal Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dijelaskan para ulama. Asar-asar kebaikan. Pengaruh-pengaruh kebaikan yang didapatkan seorang hamba. Itu karena birrul walidain. Pengaruh-pengaruh kejelekan yang didapatkan seorang hamba. Itu karena uququl walidain. Mereka berdalilkan ridallah fi ridol walidain. Wa sakhatallah fi sakhatal walidain. Keridoan Allah sangat tergantung dan terikat dengan keridoan orang tua. Anda ingin banyak rezekinya, panjang umurnya, dari keridoan orang tua Anda. Semua sumber kebaikan ada pada orang tua. Sumber-sumber kejelekan itu ada pada uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Maka itu, barang siapa yang masih hidup kedua orang tuanya, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang-kurangi pekerjaan kamu. Perhatikan orang tua kamu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam mengancam. Rogi ma'ang fumri'im. Celaka binasa. Man adraka walidayhi ahaduhuma au kilahuma. Falam yudukhil jannah. Celaka. Bagi seorang yang masih mempunyai kedua orang tua, keduanya atau salah satu dari keduanya, berada di usia tua, tapi tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka anak seperti ini. Yang keberadaan orang tuanya bisa masukkan dia ke dalam surga, tapi malah masukkan dirinya ke dalam neraka. Ditambahkan dalam riwayat Imam Ahmad, celaka. Bagi seorang anak yang punya kedua orang tua, keduanya atau salah satu keduanya, tapi malah masukkan dirinya ke dalam neraka. Maka Allah pun memasukkan orang ini ke neraka yang paling dalam. Coba kalimat setelahnya. Neraka. Seorang yang punya orang tua. Di usia tua, tapi malah memasukkan dirinya ke dalam neraka. Maka Allah akan masukkan orang ini ke dalam neraka yang paling dalam. Syekh Ibrahim Al-Hamad Habibullah akan menyebutkan di sini. Ini ilmu-ilmu wajib yang butuh kita pelajari. Kita biasa tidak memahami apa yang dimaksud dengan durhaka terhadap kedua orang tua. Ini yang butuh kita ilmui. Tidak main-main durhaka terhadap kedua orang tua. Pahami apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Makna durhaka terhadap kedua orang tua. Ilmu yang wajib kita pelajari. Karena orang tua berada di sekitar kita. Orang tua adalah ujian yang terbesar bagi seorang anak. Coba baca hadis-hadis. Ancaman-ancaman dalam hadis bagi seorang yang durhaka terhadap orang tuanya. Satu. Salah satu. Qad harramallahu alaihi jannah. Harrama alaihi jannah. Tiga orang. Yang diharamkan baginya surga. Diharamkan surga. Aqul walidin. Disebut durhaka terhadap kedua orang tua. Harrama alaihi jannah. Coba lihat hadis lain. Inna allaha harrama al-jannah. Sungguhnya Allah mengharamkan surga. Bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Coba lihat hadis yang lain. La'anallah man la'anal walidain. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Coba lihat ayat yang lain. Salah satu. La yakbalallahu sholatahum sarfan wala adlan. Tiga orang. Yang tidak diterima amalan sholatnya. Wajib dan sunnahnya. Lagi-lagi disebut aqul walidin. Durhaka kepada kedua orang tua. Lagi-lagi aqul walidin. Salasatun la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan dosa-dosanya di hari kiamat. Lagi-lagi disebutkan orang yang durhaka terhadap orang tua. Subhanallah. Coba buka Riyadhus Shalihin. Semua hadis-hadis yang tentang uququl walidain begitu besar ancaman. Jangan main-main dengan durhaka terhadap kedua orang tua. Jangan main-main. Ilmu wajib yang butuh dipahami oleh seseorang, ilmu tentang memahami hak orang tua. Coba buka Al-Quran. Ketika Allah sebutkan haknya, pasti digandengkan hak orang tua. Ketika Allah sebutnya, kamu jangan melanggar hak Allah, Allah sebutkan jangan melanggar hak orang tua. Allah sebutkan wasiat berbuat baik, taat itu orang tua. Tidak main-main itu orang tua. Seandainya seorang mencari di barat dan di timur, dia cari di barat dan di timur, dia tidak akan mungkin menemukan orang yang semisal dengan kedua orang tuanya. Orang tua adalah cermin dan panutan dalam kesabaran. Orang tua itu cermin dan panutan dalam kesabaran. Seandainya engkau ditimpa sebuah musibah, malapetaka, orang-orang di sekitarmu akan pergi meninggalkan kamu. Bahkan oleh istri kamu pun pergi meninggalkan kamu. Kecuali satu yang dijamin tidak akan mungkin meninggalkan kamu selama-lamanya. Ayo jawab siapa? Orang tua. Tidak akan mungkin itu. Itu mustahil orang tua kamu. Jangan main-main dengan hak-hak orang tua. Perhatikan betul hak orang tua ini. Kata ulama, semua asar-asar kebaikan pada birrul walidin. Semua asar-asar kejelekan pada uququl walidin. Salah satu qad ajjalallahu lahum uqubata fid dunya. Tiga dosa yang akan disegerakan siksaannya di dunia. Bersama tetap mendapatkan di akhirat. Lagi-lagi disebutkan uququl walidin. Durhaka kepada orang tua. Maka pada malam hari ini saya akan sebutkan penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Ini ilmu yang mendesak yang butuh kita pahami. Ada kali yang kita sudah mengaji, sudah mengetahui ini dan ini. Tapi masalah akhlak dengan kedua orang tua kita sangat nol dan minim. Dan Nabi telah khabarkan, akan datang suatu masa, suatu generasi, kamu akan dapatkan banyaknya anak-anak yang mencintai istrinya tapi membenci orang tuanya. Akan datang masa ini. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah, kamu akan dapatkan para anak banyak. Mereka mencari keridhaan istrinya. Dia mencari keridhaan istrinya untuk membenci orang tuanya. Para coba perhatikan dalam hadis. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Man ahakkun nas bihusni sahabati. Coba perhatikan lafaz hadis ini. Man ahakkun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak, yang harus saya nomor satukan dalam kecintaan, kasih sayang, pemberian, perhatian, dalam segala hal? Siapa orang nomor satu? Perhatikan ini. Orang-orang yang punya anak tapi lupa orang tuanya. Orang-orang yang punya istri tapi lupa orang tuanya. Perhatikan hadis ini. Nabi ditanya, siapa orang nomor satu yang harus saya berbuat baik kepada? Man ahakun nas bihusni sohabati. Maman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, summa abuka. Ada istri disebut? Jawab. Ada tidak istri yang disebut? Ada tidak anak disebut? Ini buka pikiran kita sidang jamaah. Banyak di antara kita sudah punya, ketika sudah menikah, orang tua dilupa. Dilupa. Subhanallah. Adalah hadis ini mencatat dengan jelas. Ibu kamu, abuka. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasta'din lil jihad. Datang seorang laki-laki minta izin untuk berjihad. Dia minta izin berjihad. Karena besarnya kedudukan orang tua, Nabi tanya, Al-walidu kahayyun. Apakah orang tua kau masih hidup? Apakah Nabi sebut, apakah istri kau masih hidup? Apakah anak kau masih hidup? Tidak. Nabi tanya apa? Apakah orang tua kamu masih hidup? Orang ini mengatakan, naam ya Rasul. Katakan irji pulang. Fafima fajahi. Pada keduanya lah kamu berjihad. Dibuat bab khusus, berbuat baik kepada orang tua, lebih afdol daripada jihad. Dalam bab ini. Kita tidak memahami. Mengurus orang tua kita itu jihad. Merawat orang tua kita itu jihad. Memperhatikan orang tua kita itu jihad. Itu jihad. Tidak sembarang itu. Fafihima fajahi. Maka tadi dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan apa? Siapa yang punya orang tua, tapi malah masukkan dia ke dalam neraka. Apa ancaman tadi? Jawab sidang jamaah. Allah akan memasukkan dia kemana? Yang paling dalam. Furnikmat dia. Harusnya memasukkan dalam surga, malah masukkan ke dalam neraka dia. Allah pun marah, Allah masukkan ke neraka yang paling dalam. Ancaman-ancaman yang sangat banyak dari uququl walidin. Perhatikan penjelasan Syekh Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim bin Hamad, hafizahullah. Karena ini banyak kita tidak memahami kalimat-kalimat ini. Kita biasa ketemu orang tua, beradik si orang tua, kita durhaka, padahal kita tidak memahami itu durhaka. Kita terlalu pendek dalam memahami makna durhaka. Nah, penjelasan beliau akan menyingkap semuanya. Hati-hati durhaka. Min suwaril ukuk, kata beliau. Masuk dari bentuk-bentuk durhaka terhadap orang tua. Termasuk dari bentuk-bentuk durhaka terhadap orang tua. Yang diancam dengan ancaman puluhan dalam hadis. Semuanya. Tidak dilihat. Tidak dibersihkan dosanya. Disegerakan siksaannya. Diharamkan surga. Dilaknat. Kata beliau diantaranya. Dari bentuk-bentuk durhaka terhadap orang tua. Kata beliau. Al-amru alaihima. Suka. Memerintah orang tua. Saya sebutkan saya poin-poin yang biasa kita lakukan. Kita tidak sadari itu durhaka. Ingat, perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan salah satu bahaya kalau orang durhaka terhadap orang tua. Kata beliau, salah satu bahaya dari orang durhaka terhadap orang tuanya nanti akan menghasilkan anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Perhatikan poinnya. Jangan kamu salahkan jika anak kamu durhaka terhadap kamu karena kamu dulunya apa? Jawab, durhaka terhadap orang tua. Itu bahaya, satu-satu bahaya katanya. Kalau kamu durhaka terhadap orang tua kamu, tunggu. Anak kamu akan durhaka terhadap kamu. Hati-hati. Kata Syekh Al-Amru Alihim. Jangan kamu suka perintah orang tua. Kamu mampu mengambil air. Jangan sekali kamu katakan, air sini ambil. Kukam. Ibu, ambil cucu tak sini. Bawa ke sini. Kukam. Hati-hati. Jangan kau perintah orang tua kamu. Istri kamu perintah. Teman kamu perintah. Anak kamu perintah. Orang tua tidak boleh diperintah. Kukam. Ini banyak kita tidak sadari. Seenaknya dia perintah orang tuanya. Masukkan ini, sapu halaman, masakan kak dulu, ini dan ini. Enaknya dia. Ini orang tua kamu, orang tua kamu. Seandainya kau mencaut di timur dan barat, kamu tidak akan menemukan orang yang semisal dengan ibu kamu. Ibu kamu diciptakan satu kali, tidak akan mungkin dikembalikan kedua kalinya. Kalau ada orang tua kamu malah masukkan kamu dalam neraka, Allah akan masukkan kamu dalam neraka yang paling dalam. Adik-adikku, anak-anak, tidak boleh perintah-perintah orang tua. Tidak boleh perintah-perintah orang tua. Itu adalah uququl walidin. Durhaka terhadap kedua orang tua. Berikutnya kata Syekh. Termasuk dari uququl walidin. Tarkul isgo li hadisihima. Tarkul isgo li hadisihima. Meninggalkan konsentrasi ketika orang tua lagi bicara. Ini banyak kita langgar. Orang tua kita lagi bicara dengan kita. Sibuk dengan HP kita. Orang tua yang melahirkan kita. Carikan nafkah kepada kita. Dia lagi bicara dengan kita, sibuk HP. Durhaka ini. Hati-hati. Orang tua lagi bicara, sibuk menelpon. Iya, tunggu ibu. Tunggu sebentar. Subhanallah. Ukuk. Durhaka kamu. Banyak-banyak sekarang ini HP menjadi sebab yang terbesar kita ukukul walidin. Banyak-banyak ini HP menjadi sebab terbesar kita ukukul walidin. Punya HP tidak pernah ditelepon orang tua. Punya HP tidak pernah dihubungi orang tua. Kalau datang ke rumah, HP terus yang diurus. Orang tua berbicara, HP terus. Ada kata Syekh, Arkul isgo li hadisima adalah uququl walidin. Meninggalkan konsentrasi ketika orang tua lagi bicara, itu adalah uququl walidin. Kamu tahu di kalangan salaf, para ulama salaf, disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, ibunya lagi sholat berdiri. Ibunya lagi sholat berdiri. Ibnu Mas'ud tidak mau duduk. Dia tetap berdiri sampai ibunya selesai sholat. Ditanya, kenapa? Kenapa kamu tidak duduk? Ibu kamu sholat. Dia katakan, bukan termasuk akhlak ibu saya berdiri, anak duduk. Ada ibunya lagi apa? Ibunya lagi apa? Ulat, ada uzur. Tapi dia anggap durhaka. Kalau ibu lagi berdiri, saya duduk. Begitu besarnya penghormatan mereka terhadap kedua orang. Tapi kita subhanallah. Maka itu wajar. Sekarang anak-anak durhaka terhadap orang tuanya. Itu karena memang orang tua sendiri yang durhaka terhadap orang tuanya. Dia tidak bisa introspeksi dirinya. Dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu adalah buah emas. Ilmu emas itu. Kalau ada anak-anak kita nakal. Durhaka terhadap kita. Kalau kita masih punya orang tua, datang orang tua kita minta maaf. Minta maaf orang tua kita. Jangan sampai itu salah satu sebab anak kita durhaka. Karena kita durhaka terhadap orang tua kita. Jadi kalau kita bicara dengan orang tua, itu HP ditutup. Orang tua ini orang tua. Dia bukan bos di kantor kita. Dia bukan istri kita. Dia bukan anak kita. Bukan saudara kita. Ibu. Ibu kita. Yang kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Disebutkan 3 kali kalimat ibu. Karena ibu yang mengalami 3 kesulitan dalam hidupnya. Mulai dari mengandung kamu 9 bulan, terasa 9 tahun. Lahirkan kamu, rintian, pedih, tangisan, teriakan, mengiringi kamu ketika dilahirkan. Ketika itu menyusui kamu. Ketika dia berbicara dengan kamu, kamu sibuk dengan HP. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Yang melahirkan kamu, teriakannya, tangisannya. Sibuk dengan HP kamu, tidak memperhatikan bicaranya. Itulah uququl walidain. Kemudian termasuk dari uququl walidain, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Termasuk ilmu yang butuh kita ketahui. Taqdimu ta'ati zauja alihim. Mendahulukan taat terhadap istri dibanding kedua orang tua. Rasulullah SAW menegur seorang sahabat. Ketika sahabat ini sudah menikah dan dia melantarkan hak-hak orang tuanya. Di antara kikir pelit. Nabi tegur, antah wa maluka li abika. Antah wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Kamu itu milik orang tua kamu. Walaupun kamu telah menikah, kamu tetap masih milik orang tua kamu. Ketika orang tua kamu panggil, penuhi. Dia milik kamu. Nabi mengkhabarkan akan muncul nanti sebuah generasi. Generasi-generasi penjahat. Yang mereka membenci orang tuanya dalam rangka mencari keridhaan istrinya. Ini banyak terjadi. Dia benci orang tuanya dalam rangka mencari keridhaan orang. Banyak anak-anak durhaka terhadap kedua orang tuanya gara-gara istrinya. Istri masih bisa dicari, tapi orang tua tidak akan mungkin bisa dicari. Walaupun istri Anda seperti bidadari, tidak akan bisa menyaingi ibu kamu. Tidak, wallahi tidak. Maka itu kata Syekh, takdimu ta'ati zauji alihim. Durhaka jika dia mendahulukan mentaati istrinya dibanding kedua orang. Allahu Akbar. Kemudian bentuk berikutnya kata Syekh dari bentuk-bentuk uququl walidain yang butuh kita pahami. Al-bukhlu alaihima wal minnah. Al-bukhlu alaihima wal minnah. Kikir dan suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan kepada orang tuanya. Durhaka. Kikir. Pelit. Kenapa Anda kikir dengan orang tua Anda? Sedangkan anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik orang tua kamu. Coba lihat, perhatikan hukum-hukum fikih ya. Hukum-hukum fikih. Seorang tidak boleh minta pemberian yang telah dia berikan kepada orang lain. Siapa meminta pemberian yang telah diberikan kepada orang lain seperti apa? Seekor anjing yang muntah kemudian apa? Menelan kembali muntahnya. Dikecualikan. Apa? Orang tua terhadap anak. Tidak masuk. Orang tua kalau minta kembali pemberian yang telah diberikan pada anaknya, tidak masuk dia. Boleh baginya. Antah wa maluka apa? Diabi. Membunuh. Kalau ada orang membunuh, apa hukumnya? Harus dibunuh. Paling apa? Jawab. Orang tua terhadap apa? Anak. Tidak ada kisah. Allahu Akbar. Tua perhatikan hukum-hukum syariah. Kenapa? Kalau ada orang tua yang membunuh anak, tidak dikisos. Antah wa maluka apa? Jawab. Diabi. Subhanallah. Saudara-saudara. Orang tua itu besar sekali kedudukannya. Jangan main-main dengan besarnya kedudukan orang tua. Ini yang sendiri antum harus diingatkan. Diingatkan dan diingatkan. Dan bentuk kikiran seorang anak terhadap orang tuanya. Jika dia memberikan uang pada orang tuanya dengan kalimat pinjam. Subhanallah. Pinjam ya bapak. Pinjam abi ummi. Ya ini saya pinjamkan uang kepada kamu. Nanti kembali ya. Apa yang bilang kembali? Nanti kembalinya 2 kali lipat ya. Subhanallah. Durhakanya. Allahu Akbar. Kamu dibiayai, kamu dinafkahi, Kamu berikan orang tua kamu dalam bentuk pinjaman kedurhakaan kamu terhadap kedua orang tua kamu. Kemudian bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Tashwihu sami'athuma. Memberikan sesuatu yang tashwis. Hal-hal yang jelek, yang tidak bagus, yang didengar oleh keduanya. Maka itu, dalam syariat itu, kalau kita punya kabar-kabar yang jelek, jangan perdengarkan kedua orang tua kita. Kita mau istirahat, saudara-saudara. Dia sudah mau istirahat. Kasihan dia. Kalau masalah dengan istri tak didengar. Masalah dengan anak tak didengar. Masalah dengan teman tak didengar. Dan didengar. Padahal dia sudah usia yang tua yang butuh istirahat. Yang dia mau dengar yang baik-baik saja. Ada kalanya kita tidak menyadari. Kita cekcok dengan istri kita. Melapor di orang tua. Tuhan, hindari akhlak jelek ini. Itu akan menjadi beban pikiran baginya. Menjadi masalah baginya. Dia butuh istirahat. Jangan asar, kata beliau, jangan asar al-muskilat. Setiap kita punya salah masalah dengan istri kita, dengan anak kita, perdengarkan dengan orang tua kita. Orang tua kita butuh istirahat. Ada kalanya orang anak-anak perikhwah dari. Dengan mudahnya dia menyimpan anaknya di orang tuanya yang butuh istirahat. Anaknya nakal, rewel. Dia tidak mau, dia tidak tahu mengganggu orang tuanya yang butuh istirahat. Orang tuanya yang tidak enak tidurnya, tidak enak makannya karena menjaga cucunya. Dia tidak tahu bahwa dia enak di sana. Intinya, saudara-saudaraku, kalau orang tua kamu berada di usia tua, cari sebab-sebab yang baik bisa masukkan kamu dalam surga. Jangan mencari hal-hal yang bisa masukkan kamu ke dalam neraka. Orang-orang yang masih punya orang tua banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kata Ibnu Abbas rahimahullah, radhiyallahu ta'ala anhu, setiap pagi dan sore, setiap pagi pintu surga, dua pintu surga akan terbuka. Coba perhatikan, surga terbuka dengan lebarnya setiap pagi. Bagi siapa? Orang yang mengurus orang tuanya. Sore hari dia urus lagi, kembali pintu surga itu membuka dengan lebar untuk dua orang. Birrul walidain. Jangan sampai selama ini kita sholat, sedekah, menghadiri majelis taklim, semangat belajar. Tapi yang di rumah orang tua tidak kita perhatikan. La yaqballahu salatan sarfan wala adlan. Tak bisa melewati itu kepalanya, menembus langit. Akul walidin. Jangan sampai orang tua kita menangis gara-gara kita. Segera orang tua kita masih hidup minta maaf. Segera minta maaf. Look dia. Ya. Orang tua kita itu bangga dengan kita. Tapi kita tidak pernah bangga dengan mereka. Benar. Orang tua kita sering senantiasa mendoakan kita. Kita tidak pernah mendoakan dia. Betul. Kebutuhan kita anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang. Hanya memikirkan pekerjaan. Memikirkan istri. Memikirkan anak. Hapi semuanya. Orang tua dilupakan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nasihat ringkas dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad ini. Bisa memberikan tambahan ilmu. Memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kalau pertanyaan dari saudara-saudara, silakan.